Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan beragam nikmatnya, kita bisa, dengan sebab itu kita bisa beraktivitas, kita bisa menunaikan segenap perintah dan segenap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, satu di antaranya hikmah. Kita mendapatkan hikmah bahwasannya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan motivasi. Di dalam bulan ini, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman senantiasa dimotivasi untuk berbuat ketaatan, senantiasa dimotivasi untuk berbuat kebaikan. Satu di antara hadis yang menyebutkan motivasi agar orang-orang yang beriman bersemangat untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamai dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu sa'imuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut, yaitu pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan tersebut kecuali hanya mereka yang berpuasa. Yuqalu, kemudian dikatakan, aina sha'imun? Di mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun, maka orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri untuk memasuki surga melalui pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan tersebut kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila orang-orang yang berpuasa itu telah masuk, seluruhnya telah masuk, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu ar-rayyan tersebut. Hadis ini menggambarkan keutamaan orang yang berpuasa. Hadis ini pun memberikan motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk bisa meraih jannah melalui pintu Ar-Rayyan. Dan ini adalah merupakan bentuk motivasi yang sangat besar, di mana akhir daripada kehidupan manusia, muara akhir daripada hidup manusia adalah meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi, yaitu ketika melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jannah. Dan orang-orang yang beriman tentu menginginkan apa yang dilakukan selama di dunia ini akan mendapatkan balasan, yaitu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh motivasi, orang-orang yang beriman dimotivasi untuk bisa meraih jannah, meraih surga, sehingga ia mendapatkan keutamaan di hari akhirat nanti. Demikian juga di antara bentuk motivasi lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendorong semangat, memotivasi agar orang-orang yang beriman bersemangat untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu dosa-dosa yang melekat pada diri orang yang berpuasa tersebut akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan dasar keimanan, wahtisaban, dan dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini merupakan bentuk motivasi yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan membaca hadis-hadis tersebut, kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan. Di antaranya lagi misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'im shay'un." Barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang tengah berpuasa, maka baginya mendapatkan pahala semisal pahala yang diterima oleh orang yang berpuasa tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala ganjaran dari orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasannya bila mana kita menginginkan mendapatkan tambahan-tambahan pahala, tambahan-tambahan ganjaran dari amal kebaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan untuk memberi makan, memberi sesuatu yang bisa digunakan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Dan sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan bagaimana orang-orang yang beriman senantiasa dimotivasi, senantiasa didorong untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana nilai-nilai ketakwaan banyak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nilai-nilai ketakwaan banyak diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang menunjukkan bahwasannya manusia senantiasa berupaya untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Di dalam ayat disebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di bulan Ramadan ini, banyak sekali nilai-nilai ketakwaan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dalam keseharian, sebelum datangnya bulan Ramadan, banyak melakukan kemaksiatan. Di dalam memasuki bulan Ramadan, kemaksiatan-kemaksiatan itu berkurang. Dan ia menginginkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Di dalam bulan Ramadan, yang biasanya di luar bulan Ramadan, lisan-lisan tidak terjaga. Di bulan Ramadan ini, lisan-lisan mereka tertahan untuk menjelek-jelekan orang, untuk menggibahi seseorang, untuk mengadu domba seseorang, dan seterusnya. Kenapa demikian? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini banyak manusia yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang dulunya bahkan mungkin sebelum Ramadan orang ini pelit. Di bulan Ramadan ia termotivasi untuk melakukan sikap-sikap kedermawanan, sikap-sikap pemurah, hati yang pemurah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini memotivasi sekian banyak, sekian juta manusia untuk berbuat kebaikan. Dan bulan ini pun memotivasi manusia untuk menghentikan kejelekan-kejelekan. Kenapa? Karena itulah nilai-nilai ketakwaan. Mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Di bulan Ramadan banyak orang yang melakukan seperti itu. Meskipun nanti setelah selesai Ramadan, mungkin akan kembali lagi kebiasaan-kebiasaan buruk itu dikerjakannya. Tetapi di bulan Ramadan, nilai-nilai ketakwaan itu ingin diwujudkannya. Itulah bulan yang penuh berkah, bulan yang senantiasa penuh dengan kebaikan, Ramadan. Maka orang-orang yang beriman sangat amat sukacita bila bulan Ramadan tiba. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.